وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung bagian warisan yang didapatkan oleh Al-Um. Sekarang siapa ini? Ikhwan, Fadol. Kapan ibu itu mendapatkan warisan sepertiga? Nah, sebutkan syaratnya. Iya, tidak memiliki far'un waris. Iya, lebih dari satu, baik laki atau perempuan. Terus, bukan termasuk dari permasalahan umariyatain. Ya Khalid, permasalahan umariyatain itu seperti apa? Suami terus? Suami? Ya terus? Istri ibu bapak. Maksud dari umariyatain, ibu dapat berapa? Ya, sepertiga dari sisa. Dan pada permasalahan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang beberapa misal, beberapa contoh. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mirasul ard, sedikit ana akan mengulang tentang permasalahan aslul masalah. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya permasalahan dari aslul masalah dari ahli waris pada permasalahan umariyatain, yaitu zaujah, dan ab. Ini permasalahannya empat. Asal masalahnya adalah empat, karena zaujah tersebut bagiannya adalah seperempat. Ibu sepertiga, bapak sisanya. Sehingga di dalam menetapkan aslul masalah, kaidahnya adalah diambil dari yang terbesar, dari bagian masing-masing dari ahli waris. Kalau seperempat dengan sepertiga, ya berarti seperempat yang terbesar. Asal masalahnya diambil dari seperempatnya, menjadi tiga, menjadi empat. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kalau semisal diambil dari yang terbesar, sudah bisa membagi masing-masing dari ahli waris yang ada, maka sudah mencukupkan. Seperti kemarin kita sebutkan, asal masalahnya empat. Zaujah, dan ab, asal masalahnya adalah empat. Zawja mendapat bagian satu, sisa tiga, umariyatain. Jadi ibu satu, bapak mendapatkan dua. Sehingga bila mana sudah mencukupi dan bisa diambil dari bilangan yang terbesar tersebut untuk kemudian nantinya dibagikan ke masing-masing dari ahli waris, maka yang demikian tidak mengapa. Terkecuali kalau misal diambil dari yang terbesar, ternyata tidak bisa mencukupi bagian dari masing-masing ahli warisnya. Sehingga digunakan kaedah menggunakan faktor persekutuan terbesar dari beberapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli warisnya. Kalau seperempat dengan sepertiga, ya ketemunya di 12. 8 dengan seperenam, itu ketemunya di mana? Seperlapan sama seperenam ketemunya di mana? Yayasan, ketemunya di 24. Dan yang semisalnya. Walaupun bisa dibagi dengan kelipatan yang banyak, ya kan, walaupun bisa dibagi hasil dari yang didapatkan oleh zauja, dan ab, bila mana asal masalahnya adalah 6 atau 12, asal masalahnya adalah 12, dengan hasil dari asal masalahnya diambil 4, hasilnya sama, ya kan? Cuman yang terkecil lebih simpel. Kalau semakin besar, ya walaupun hasilnya sama. Contohnya zauja dan ab, kemarin kita sebutkan asal masalahnya 4. Ya, kalau semisal dijadikan 12, masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Kalau semisal hartanya 12 juta, anggaplah 12 juta, itu bagiannya masing-masingnya sama. Cuma yang satu lebih besar dan lebih simpel dibaginya menjadi bagi 4. Kalau yang satu dibagi 12, tapi ketemunya sama. Dan kaidah di dalam pembagian warisan tersebut, yang pertama adalah mengambil bilangan yang terkecil. Kalau semisal bisa yang terkecil, dan kemudian didapatkan yang terkecil, bisa membagi secara dan bisa membagi keseluruhan dari ahli waris yang ada, maka yang demikian sudah mencukupkan. Tidak perlu menggunakan yang terbesar. Seperti asal masalah 6. Dan bisa dibagi dengan beberapa dari ahli waris yang ada di bawahnya. Walaupun kalau misal kita buat asal masalah tersebut 12. Hasilnya tetap sama, ya kan? Satu bedanya hartanya dibagi 6. Yang satunya hartanya dibagi 12. Kan, tapi dari kaedah penulisan ahkamul warasah, dari sisi pentabelan yang kita ajarkan pada pembahasan yang sebelumnya, adalah mengambil bilangan yang terkecilnya. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kaidah berikutnya adalah menjauhi yang namanya pecahan. Jadi kalau hasilnya masing-masing dapatnya 1,5 atau 5,6, ini menunjukkan sudah jelas salah dari hasil-hasil yang rumusan antum buat. Kalau semisal ahli warisnya ada beberapa orang, ada 6 orang contohnya, asal masalahnya nanti antum buat 24. Ternyata yang satunya ketika dibagi ini dapat 2,5, satunya dapat 1,5, ada komanya menunjukkan salah. Karena kaidah ahkamul warasah ini meninggalkan dan menjauhi yang namanya pecahan. Hah? Kenapa? Oh iya, desimal. Kalau di sini kasr. Ya, pecahan. Ayah khair, insyaallah kita masuk ke mirasul ab. Miras al-ab. Sebelum masuk ke mirasul ab, ana memiliki satu soal. Kalau istilahnya halakahalik. Kalau soal warisan itu istilahnya halakahalik. Halaka itu dari kata halaka, telah binasa, maksudnya telah meninggal. Halik seorang yang meninggal. An ahli warisnya adalah yang pertama zaujah. Yang pertama zaujah. Kemudian dan ibn. zaujah, dan ibn. Ya fadal. Siapa ini? Yang kemarin belum ditunjuk siapa ini ya? Ayo Pak Junaid. Ah, zaujah, dan ibn. Jadi semuanya yang antri ini. Nah, menurut kemungkinan nanti musyrif juga ditunjuk. Nah. Ayo Pak Junaid, bismillah. Zaujah, dan ibn. Yang mukanya agak kereng tolong dimarahi itu ya. Ayo Tolha, fadlan dong. Zaujah itu istri Pak, itu zauj suami. Zaujatun. Nah, itu salah tulisannya. Jimnya nyambung ke ta. Jimnya nyambung ke ta. Ah ya. Ah ya. San. Zaujah, dan ibn. Halal. Zaujah dapat berapa, dapat berapa, ibn dapat berapa, terus asal masalahnya berapa, fadal. Itu dulu, seper-sepernya dulu, zaujah berapa itu? Seperempat. Seperempat kah, seperenam itu? Seperenam. Buat dulu nanti yang lain ngoreksi. Dan kaidah penghitungan warisan yang berikutnya, kalau antum bingung menunjukkan itu salah. Kaidah yang berikutnya antum bingung menunjukkan itu salah itu. Jadi harus yakin dulu. Hah? Zaujah dapat seperenam. Hah. Ayo mundur aja dulu Wajinat. Sambil belajar. Ayo. Nah. Abu Umar, fadhal antum. Maju. Ini enggak pandang musyrif atau bukan, pokoknya semuanya harus bisa. Karena dulu anak belajar itu ya, enggak ngelihat yang pintar baca kitab atau yang lulusan sekolah, biasanya yang pintar itu lulusan sekolah itu. Karena tahu hukum matematika ya. Tiga, seperlapannya 24, tiga. Seperenamnya 24, empat. Even dapat sisanya 17. Ya, Hasan. Abal. Jadi ini kaidahnya. Kalau lah semisal antara 6 dan 8 kita mencari faktor persekutuan terbesar pakai F, apa namanya itu? F, lo nama matematikanya apa namanya? FPB, ya FPB. Dicari yang terbesar yang pertama, bukan yang kedua, ya terbesar yang pertama. Ketemunya di 24. Nanti dibagi itu skor 8-nya 24, skor 6-nya kalau ibn ta'sib. Dan kemarin kita sebutkan ada beberapa ahli ta'sib yang baru kita singgung. Ab, ibn, dan akh, syaqiq. Yang namanya akh, syaqiq. Itu termasuk dari ahli ta'sib. Sekarang misal masuk ke mirasul ab. Miras al-ab. Mirasul abi bil fardhi faqat. wahuwa sudusu au bi ta'sibi faqat au bil fardhi wa ta'sibi ma'an. Jadi warisan yang didapatkan oleh sang ayah ada tiga macam. Atau harus hafal rumusnya. Pembahasan ahli faraid itu seperti pembahasan matematik, ya. Menghitung lingkaran, ada rumusnya, kubus, ada rumusnya. Demikian pula di dalam membahas tentang ahkamul warasah. Ternyata masing-masing dari ahli fadl ada rumusnya. Dan rumus itulah yang antum hafal. Siapa yang menghafal rumus, maka dia akan bisa mungkin antum buat catatan kecil, antum kasih rangkuman nanti zauj, zauja, ab dibuat kayak buku di area yang kecil, bisa ditaruh di saku kemana antum pergi, antum hafal itu untuk pertemuan yang berikutnya. Bukan jimat tapi rumus rumat. Kalau jimatnya kan siji di rumat, nah itu rumat, rumus di rumat. Antum hafal. Ini istilahnya kalau membahas ahkamul warasah, rumus yang harus dihafal mati. Nah ini harus dihafal mati. Kalau anak SD itu kan perkalian 1 sampai 10 harus hafal mati. Kalau ini harus dihafal mati ini. Mirasul at tadi kita sebutkan ada 3 macam. Bil fard. Yang pertama dengan fard, berarti at tersebut termasuk dari ahli fard. Mendapatkan jatah warisan dengan kadar bilangan tertentu. Nanti fardnya berapa akan disebutkan di bawahnya. Atau disebutkan setelahnya, wa huwa sudusu, yaitu 1/6. Jadi bapak bisa menjadi ahli fard, yaitu 1/6. Au bi ta'sibi, ataukah sebagai ahli ta'sib. Jadi dia sebagai ahli ta'sib mengambil sisa. Faqat ahli ta'sib saja, faqat itu artinya saja. Au bil fardhi wa ta'sibi ma'an, ataukah dengan al fard, ataukah dengan ta'sib secara bersamaan. Atau dengan kata lain, yang namanya bapak itu pasti dapat. Yang namanya bapak pasti dapat. Dapatnya bisa dengan al-fard, itu 1/6 dari harta total warisan yang ditinggalkan oleh sang mayit. Ataukah sebagai ahli ta'sib, seperti pembahasan-pembahasan yang telah kita sebutkan, di antaranya yang tertulis zauja, dan apa namanya, ibnnya, ab dalam kasus Umar Yatain juga sebagai ahli ta'sib. Ataukah ada yang ketiga, bil fardhi wa ta'sib. Dia sebagai ahli fard mendapatkan bagian 1/6. Ketika dibagi-bagi ternyata masih ada sisa 2. Nah, sisanya itu diberikan kepada ayah. Jadi sisa bagiannya 1/6 dari berapa nanti sekian. Ketika ada sisa 2, 1 atau 3 itu dikembalikan ke ayah. Sehingga bisa lebih dari 1/6. Karena dia di samping ahli fard juga sebagai ahli at-ta'sib. Fayarithu bil fardhi faqat bi syartin ay yakuna lil mayyit far'un warithun dzakarun. Perhatikan. Ab tersebut sebagai ahli waris dengan kategori ahli al-fard saja, dengan syarat sang mayit memiliki far'un waris dari jenis kelamin laki-laki. Far'un warisnya adalah seorang pria. Bisa ibn. Al-muhim, far'un waris yang dimiliki oleh sang mayit adalah seorang pria. Kapan wanita tidak sebagai ahli fard, nanti akan disinggung pada pembahasan yang setelahnya. Wa yarithu bi ta'sib faqat bi syaratin alla yakuna lil mayyit far'un waris. bapak mendapatkan harta warisan sebagai ahli ta'sib saja dengan syarat sang mayit tidak memiliki far'un waris, tidak memiliki anak. Maka bapak sebagai ahli ta'sib. Fa'an zawjah wa akh syaqiq wa ab, atau wa jaddah wa ab wa ukhtun syaqiqah, saudara kandung perempuan. Al-muhim tidak ada far'un warisnya. Tidak ada far'un waris. Maka ab ini mengambil posisi sebagai ahli at-ta'sib. Wa yarithu bil fardhi wa ta'sibi ma'an bi syaratin ay yakuna lil mayyit far'un warithun unsa la zakara ma'aha. Sang ayah sebagai ahli al-fardhi dan at-ta'sib secara bersamaan dengan syarat sang mayit itu memiliki far'un waris dari anak yang berkelamin perempuan, tidak memiliki seorang lelaki bersama anak perempuan tersebut. Bisa satu orang anak perempuan, bisa dua orang anak perempuan, tiga orang anak perempuan. Al-muhim tidak memiliki anak laki-laki. Maka sang ayah ini mengambil posisi ahli al-fardhi dan ahli at-ta'sib. Dalam artian kalau misal setelah dibagi antara ayah dan putri sang mayit ternyata masih ada sisa, ya berarti sisanya tersebut jangan diributkan, jangan diperseterukan. Sang istri ingin untuk mendapatkan sisanya, sang anak perempuan juga ngotot ingin juga mendapatkan sisanya. Nah, ini ternyata dikembalikan kepada ayahnya, sisanya diberikan kepada ayah dari sang mayit karena dia di samping ahli al-fard juga sebagai ahli at-ta'sib. Ini ketentuan yang tentulah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi pembagian-pembagian warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris adalah cara adil dan paling bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian warisan pada awal-awal surah An-Nisa, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Ayah-ayah kalian, anak-anak kalian tidak mengetahui mana di antara mereka yang paling bisa mengambil manfaat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sang mayit. Siapa di antara mereka yang paling bisa mengambil manfaat dari harta warisan sang mayit? Ternyata Allah yang mengetahuinya. Allah lebihkan sang ayah, Allah lebihkan putra laki-laki dari putra-putranya sang mayit di atas putri-putrinya sang mayit. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ibu juga ternyata dia terkadang mendapatkan bagian 1/6, lebih sedikit. Ini ma'syaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala adalah merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masing-masing dilebihkan, yang masing-masing mendapatkan sedikit, tentulah sesuai dengan kadar manfaat yang dirasakan oleh masing-masing mereka tatkala mengambil harta warisan dari sang mayit. Allah mengetahui dan tidaklah menetapkan satu hukum melainkan berdasarkan sikap hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan kategori warisan yang diperoleh oleh sang ayah, bisa mendapatkan 1/6, bisa sebagai ahli ta'sib, bisa sebagai ahli al-fardhi wa ta'sib. Misalu isri bil fardhi faqat, permisalan warisan yang didapatkan oleh sang ayah dia sebagai ahli al-fardh. Ayyamuta syakhsun an abihi wa ibnihi. Kalau semisal ada seorang yang meninggal ahli warisnya hanya ayah dan putra laki-lakinya saja. Ayah dan putra laki-lakinya. Ayah mendapatkan berapa? Hah? 1/6 karena ada anak laki-laki yang dimiliki oleh sang mayit. Kalau anak laki-lakinya mendapatkan bagian berapa? Sisanya. Jadi asal masalahnya berapa? Ya, 6. Ayah mendapatkan 1. Ibn ayah, anak mendapatkan bagian berapa? 5. Kalau uangnya 6 miliar. Nggak usah tanggung-tanggung. Ayah mendapatkan 1 miliar. Ibn putranya mendapatkan 5 miliar. Masya Allah. Tentulah putra dari sang mayit lebih berlebihkan ketimbang ayahnya. Atau dalam hal ini kakeknya putranya. Wa misalu irsi bita'sibi faqat. Permisalan sang ayah mendapatkan ahli warisan dengan cara ta'sib saja. Ayyamuta syakhsun an zawjatihi wa abih. Kalaulah semisal ada seorang dia meninggalkan satu orang istri dan ayah kandungnya. Fali zaujati rubu' walil abil baqi. Sang istri mendapatkan bagian 1/4 karena tidak memiliki putra. Ya, dia mendapatkan bagian 1/4 dari harta yang dimiliki oleh sang mayit. Adapun sisanya diberikan kepada ayahnya. Kalau zauja tersebut ternyata kalau semisal sang mayit tersebut memiliki anak, memiliki seorang anak laki-laki, berarti zauja ab dan ibn, zauja ab dan ibn. Sekarang tunjuk ini. Lukman, fadal. Nggak tahu atau? Atau baru setahun nanti ini. Wajib tahu antum. Sampingnya Ali siapa ini antum? Bapak. Ini samping kirinya. Antum siapa ini? Hah? Oh, belum tahu. Harus tahu antum. Nanti yang enggak tahu tolong duduknya di belakang sana. Jadi ada mustami'un, jadi anak tahu nanti. Oh, yang duduk-duduk di belakang sana ini cuman ciping, ngaji kuping. Jadi enggak mau ditanya. Jadi yang di sini keliling siap untuk ditanya mulai malam Ahad besok. Tapi anak minta jangan semuanya di sana. Jangan semua di sana. Anak harapkan semuanya di sini. Masih ada berapa hari yang belum tahu untuk belajar. Coba lagi sampingnya antum ini. Tasmin. Datang antum. Ini Pak ini. Abu ya Fadhil antum. Anda tahu? Yang kemarin belum mana tanya. Arif, fadhal antum. Anda tahu? Jadi yang enggak tahu nanti harus tahu nih. Mana sih Arif, mana sih? Ini sama ini. Ini Arif juga kah? Ya, fadhal Arif juga kalau gitu. Maju. Gampang ini. Lebih sulitan kalau anda rumus XL itu. Alahnya sulit itu. Ini gampang ini. Tadi apa tadi pertanyaannya? Zauja, ab, dan ibn. Zauja, ab, dan ibn. Anak minta besok kalau misal ada pertanyaan, tinggal merem aja tahu sudah. Karena sudah dihafal mati anak minta tadi, buat rumus kecil, dijadikan sebagai rumat. Antum kemana saja, antum lihat. Dirawat. Zauja dapat berapa? 1/8. Ab mendapatkan bagian berapa? 'Ab dapat berapa tadi? Ada ibn. Ada putra laki-laki. Iya, 1/6. Ibn dapat berapa? Ibn sebagai apa Ibn? Ya sisa Hasan. Iya, asal masalahnya 24. 4, 17. Iya, sama kayak di sampingnya. Nah, ya. Ini masalahnya nih. Masya Allah ini. Baru ngaji berapa kali ini sudah keluar. Orang yang bisa memecahkan masalah. Kalau ada tangga antum baru meninggal, datang ke antum. Jadi gak usah tanya ke usahnya. Antum semua bisa jawab. Wa misalu irzi bi ta'sibi faqal. Misal ab. Nah, ini sudah tadi ya. Wa misalu irzi bil fardhi wa ta'sib. Sekarang permisalan ab mendapatkan ab sebagai ahli fard dan juga sebagai ahli ta'sib. Ayyamuta syakhsun an ibnatihi wa abihi. Kalau semisal ada seorang meninggalkan satu orang putri dan ayah kandungnya. Kalau putri sebetulnya belum dibahas nanti, cuman perinciannya panjang. Al-muhim, kalau anak tersebut satu dan berjenis kelamin perempuan, maka dia mendapatkan bagian setengah. Kalau bint, warisannya adalah kalau satu, dia mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh sang bayi. Tapi rinciannya nanti, karena ini sudah disebutkan, ini sekedar faedah. Nah, ada seorang mayit yang ahli warisnya adalah putri tunggalnya satu dan ayah kandungnya. Falil bintin nisfu, maka albin tersebut mendapatkan bagian setengah. Walil abis sudusu faruban, adapun al-ab mendapatkan bagian seperenam karena sebagai ahli fard. Ketika dibagi anis berarti 3, al-ab seperti seperenam berarti dapat 1, sisanya berapa? Sisanya berapa? Hah? 2. Berarti sisanya itu diberikan kepada al-ab. Jadi tulisannya 1/6, 1 plus 2. 1 nanti plus 2. Sehingga jatahnya al-bint dan ab sama tidak? Jatahnya bin sama ab ya sama. Sama-sama 3. Sebelum lanjut ke jadah ada pertanyaan, Bapak. Iya. Iya benar. Ya nanti ada pembahasannya, mirasul jad. Hah? Iya, nanti ada pembahasannya itu. Khusus. Belum tempatnya disampaikan. Ini kesalahan kebanyakan orang tua zaman sekarang seperti ini. Sebelum meninggal, dia sudah membagi-bagikan harta warisannya kepada beberapa putra-putranya. Terkadang hitungannya tidak sesuai dengan hitungan syar'i. Kalau semisal tidak sama sekali, maka wajib untuk kemudian dibatalkan. Nantinya ahli warisnya berembuk, kemudian mulai dihitung dan dikalkulasi ulang. Sebetulnya terdapat perbedaan pemberian orang tua kepada putra-putranya ketika orang tua tersebut masih hidup dengan pemberian orang tua kepada putra-putranya setelah meninggalnya. yang diistilahkan sebagai pemberian warisan. Kalau pemberian orang tua kepada putra-putranya semasa orang tua tersebut masih hidup disyariatkan untuk kemudian seorang ayah atau ibu memberikan pemberian kepada putra-putrinya dengan cara yang adil. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adillah kalian sesama anak-anak kalian sehingga tidak ada pengistilahan lizakari mislu hazil unsayain. Kalau ayahnya pulang dari haji, dia memberikan kepada putranya harga jubah seharga 500 ribu, ya putrinya juga demikian, diberikan carikan jubah yang harganya sama atau mirip atau kurang lebih. Jangan setengahnya. Ini kan lizakari mislu hazil unsayain, ya, laki-laki harus dua, perempuan harus satu, tidak, harus adil. Diberikan jajan harus sama rata. Ya kan? Diberikan 2000, 2000 semua. Enggak ada istilah laki-laki 2000, perempuan 1000 ya. Enggak. Karena ini termasuk dari hibah, ya, pemberian seorang ayah atau ibu kepada putra-putrinya yang dalam keadaan sehat atau masih hidup. Adapun tatkala pemberian tersebut bersifat atau berstatus sebagai warisan, maka ada perhitungannya yang akan dirinci pada pembahasan yang setelahnya. Amin. Kalau demikian pertanyaannya, dilihat kalau menjadi syariat, ya berarti dibatalkan dan dihitung ulang. Sekarang kita masuk ke mirasul jaddah, warisan yang diperoleh oleh jaddah. Al-murad bil jaddati huna man lam tadlu bi zakarin bainahu wa bainal mayyit unsa ka ummi abil um. Yang dimaksud dengan jaddah, nah kriterianya di sini adalah seorang wanita yang tidak diperantarai oleh seorang pria, yang antara pria tersebut dengan dengan mayit ada seorang perempuan, ka ummi abil seperti ummi abil Ini pembahasannya sudah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Wala tarisu jaddatun ma'a wujudil Kaidahnya seorang nenek tidak akan mendapatkan warisan dengan adanya seorang ibu. Ya. La tarisu jaddatu ma'a wujudil Wala ma'a wujudi jaddatin aqrabu minha. Tidak pula seorang nenek tersebut mendapatkan harta warisan sementara ada seorang nenek yang lainnya yang dari sisi nasabnya ternyata lebih dekat dengan sang mayit. Lebih dekat dengan sang mayit. Ini dengan umul Dekatan mana dengan umul Ya, dekatan umul Jadi yang jauh-jauh tadi tidak mendapatkan warisan, yang terdekat. Sehingga yang terdekat menghapus yang terjauh. Ya, bisa difahami sampai sini? Ka ummi ummil ma'a wujudi ummil seperti ummi ummil dalam keadaan ada ummil ab. Ummi ummil dengan ummul ab. Dua-duanya sama mendapatkan harta warisan. Ya, mendapatkan harta warisan. Tapi karena ummi ummil terlalu jauh melalui tiga generasi, sementara ada ummul ab, maka ummul ab yang didahulukan. Adapun ummu ummil tidak dikategorikan sebagai ahli waris. Karena sudah ada yang dekat. Mirasul jaddatil wahida as-sudusu. Bagian yang didapatkan oleh seorang nenek yang berjumlah satu itu seperenam. Fa in ta'addadna fasudusu bainahunna bisafi bisawiyah wa la yazidul fardhu biziyadatihinna. Adapun kalau semisal nanak tersebut itu berbilang, nanak tersebut itu berbilang, ada beberapa nenek sama-sama kuat, umil um dan umul um, dari sisi apa namanya jaraknya dengan sang mayit sama-sama, ya kan, umil um dengan umil ab, ada dua. Kalau semisal berbilang, maka seperenam tersebut dibagi di antara beberapa nenek secara adil. Dapatnya berapa? Kalau tanya 1/6, ternyata mereka mendapatkan harta 1 juta. Neneknya ada 2. Ya berarti dibagi 2 secara adil. Masing-masing 500. Wala yazidul fardhu bi ziyadatihinna. Tidak perlu menambah bagian dari 1/6 yang sudah ditentukan dengan bertambahnya jumlah neneknya sang mayit. Mentoknya 1/6. Tidak bisa lebih. Kalau semisal neneknya ada 3, ada 4, ya 1/6 itu nanti hasilnya dibagi secara adil di antara neneknya sang mayit. Ada 4. Dibagi secara adil. Wa mithalul jaddatil wahidah, permisalan satu orang nenek. Ayyamuta syakhsun an jaddatihi ummu abihi wa ibnihi. Kalau misalnya ada seorang mayit, ahli warisnya hanya 2 orang saja, yaitu nenek, ummu abihi, ibu dari ayahnya, wa ibnihi, dan putra laki-lakinya. Falil jaddati sujudi sesudusu walil ibnil baqi, maka nenek tersebut mendapatkan bagian 1/6 dan sisanya diberikan kepada putra laki-lakinya. Jadi mendapatkan bagian 1/6, asal masalahnya 6, dia dapat 1, adapun sisanya 5 diberikan kepada putra laki-lakinya. Sehingga rumusan warisan yang didapatkan oleh seorang nenek gampang. Dia mendapatkan bagian 1/6. Berbilangnya mereka tetap 1/6. Tidak ada persyaratan, tidak ada perincian. Persyaratannya hanya satu, kalau semisal ada baru nenek tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Ataukah ada nenek yang jaraknya lebih dekat dengan dirinya, maka dia mahjub, dia terhalangi sehingga harta warisan tersebut diberikan kepada yang paling dekat. Kalau sama-sama dekat ternyata berbilang, maka tetap 1/6 dan dibagi antara beberapa nenek tersebut bisyafi bisawiyah, secara adil dan rata. Wa misalul muta'addidat, permisalan jaddah yang berjumlah beberapa orang nenek. Ayyamu tashakhsun an jaddatihi, kalau misal ada seorang yang meninggalkan beberapa neneknya. Yang pertama ummu ummi ummihi, ummu ummi ummihi, ummu ummi abihi, dan ummu abi abihi. Nah, jadi orang kalau mau membagi harta warisan benar-benar diperinci, tahu nasab silsilahnya. Ini nenek nyambung kemana, termasuk ahli waris atau tidak, jaraknya jauh enggak dengan sang mayit. Kalau semisal ada beberapa orang dilihat ada yang dekat enggak di antara mereka, untuk kemudian didahulukan dibandingkan yang lainnya. Nah, dari 3 kriteria yang disebutkan di sini dalam misal, ketiga orang perempuan yang berstatus nenek tersebut dari sisi kedudukannya dengan sang mayit itu sama melalui 3 generasi, 3 usul. Ummu ummi ummihi, ibu ibu ibunya, berarti ibunya nenek. Ibunya nenek. Ya, faham antum? Ummu ummi abihi, ibunya nenek tapi dari bapak. Kalau tadi ibunya nenek dari ibu, ini ibunya nenek dari bapak. Ummi abi abihi, sekarang ibunya dari kakek. tapi melalui bapak, ya. Ummi abi-abihi. Coba yang bisa dikasih gambar di sini, nah, biar jelas. Zakaria, fadol, antum maju ini. Gambar ummu ummi ummi dan ummu ummil ab dan ummu al abi abil ab. Antum lihat ini di sini. Dikasih gambar. Kriterianya seperti apa? Ya sembarang, atas ke bawah sini juga. Atau ini dihapus, udah paham juga. Ini penghapusnya. Pakai silsilah usul yang kemarin kita gambarkan. Iya, dari mayit dulu. Iya, sembarang. Enggak usah pakai nama aja biar gampang. Ini mayit aja, habis itu ab um dan misalnya. Ya fadal adzan dulu, bel nunggu ini. Ya, Fadol. Yang mana yang dapat? Yang dapat dari minggu. Yang dilingkari itu? Nah, yang dilingkari. Fadol, duduk dulu. Dari ini Abu Muhammad ke sini. Yang setuju sama ini siapa? Itu katanya yang dilingkari itu. Yang dapat itu. Maksudnya Ummu Ummil Ummi ummil ab, ummu abil ab. Dari Abu Muhammad kesini yang setuju. Yang gak setuju siapa, Fadal? Abu Abdillah. Fadal, benar kan? Iya, langsung ini. Soalnya berpacu dengan waktu. Bayangkan dari sekian orang cuma antum saja enggak setuju. Ah. Ummu ummil ummu ummi ab, ya ummu ab. Mul ab ab ya ya ya san ummu abil ab ummu ummil ab ummu ummil um san. Jadi tiga kriteria nenek yang dari sisi arah jaraknya dengan sang mayit itu sama. Dari sisi kriteria arah jaraknya dengan sang mayit itu sama-sama. Dengan kata lain sederajat dan sama kuat. Kaidahnya dari pembagian hak ahli waris yang didapatkan oleh jaddah, kalau semisal mereka berjumlah banyak dan sama-sama derajat dengan sang mayit dari sisi hubungannya, maka warisan yang didapatkan oleh seluruhnya sama. Seperenam nanti dibagi hasilnya ke masing-masingnya secara adil. Kita kembali kepada soal. Ini tiga orang yang naik. Dan ayah dari sang mayit. Ayah dari sang mayit. Maka seluruh dari nenek tersebut mendapatkan bagian 1/6 dibagi secara mereka, dibagi dengan rata antara mereka masing-masingnya. Walil abil baqi, dan bapak mendapatkan sisanya. Berarti asal masalahnya 6. Nanti mereka dapat bagian 1, ayahnya mendapatkan sisanya, berarti 5. Nah, berarti 5. Nanti kalau semisal satu itu ternyata uangnya 900 ribu, ya berarti masing-masingnya mendapatkan 300 ribu. Kalau semisal ternyata dapatnya 24 juta, ya dibagi 3. Berarti masing-masing mendapatkan bagian berapa? 6, ya 6 juta. Ya Fadhal, ada pertanyaan? Jadi mulai pertemuan berikutnya ini udah mulai di apa itu diklasifikasi. Yang ingin hanya sekedar mendengarkan mustami'un itu di belakang, nanti yang mau ditanya itu duduk di depan. Tapi yang minta ini baru sekedar pembahasannya sampai ke alil fard yang 5. Itu jadah, masih ringan. Kalau ibaratnya setar dari Gunung Lingga ini baru sampai kelurahan itu. Baru sampai kelurahan. Finishnya padahal sampai apa namanya SMA Plus itu di Samarinda seberang sana. Masih lama. Kalau baru sampai kelurahan aja itu sudah capek, ini dipertanyakan kesehatannya. Harus sering minum vitamin. Nah, vitaminnya di sini maksudnya adalah sering dengarkan apa namanya, sering lihat ini, sering lihat, habis itu sering belajar, sering menghafal rumus, mumpung masih bisa mengejar, soalnya kasihan saya ngantum. Kalau semisal baru sedikit seperti ini antum sudah ibaratnya KO kalau dalam pertandingan, itu setelahnya bakalan sulit. Setelahnya lagi bakalan sulit. Setelahnya lagi lebih sulit. Setelahnya lagi sangat-sangat sulit. Jadi makin lama makin sulit. Karena pembahasan falawi tersebut itu permasalahan yang mutasalsil, saling berhubungan. Malam pertemuan malam ini, ke berikutnya, itu saling berhubungan. Ibaratnya masih sama-sama berlari, lawan antum itu masih kelihatan. Masih bisa nyusul itu, masih kelihatan punggungnya itu sekitar 5 meter. Kalau sudah enggak kelihatan sama sekali, ya wajar kalau semisal antum balik. Ah, ternyata kalah ini. Karena udah enggak kelihatan apa namanya tubuhnya. Ini masih kelihatan di depan. Tapi harus dibutuhkan keseriusan, murojaah, belajar dan belajar. Ya fadal. Istri yang apa? Kategori istri yang sah adalah sesuai persyaratan secara syar'i. Sekedar ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, itu sah itu. Kalau kau itu kan ibaratnya kan peresmian. Ya tetap dapat. Karena secara syar'i itu sah. Kalau enggak sah berarti nantinya anaknya anak haram, zina nanti. Nah, hubungannya antum dengan istri tersebut adalah zina statusnya. Tiap berganti malam terjatuh ke dalam perkara zina dosa besar. Waliyadzubillah. Tapi kalau ngurusnya nanti-nanti, apalagi istri yang pertama ini butuh dilumuhi, biar ngelos. Nah, itu enggak masalah. Ya, fadal. Iya, tidak ada itu semuanya sudah meninggal itu yang di bawah. Kalau semisal seperti ini sudah meninggal bawahnya itu. Ya, mungkin karena kecelakaan tsunami atau apa. Pokoknya seperti inilah. Antum jangan tanya itu kenapa sih bawahnya enggak ada semua. Yang ada hanya atas-atasnya aja. Jangan ditanya. Namanya soal ya. Asalkan untuk memahamkan. Anggap aja yang satunya mungkin jatuh kecelakaan, satunya kecelakaan jantung, satunya stroke. Al-muhim semuanya meninggal, yang tersisa yang di kotak itu. Ya khair insyaallah sudah mendekati jam 8. Ah ya fadal. Waduh banyak sekali nih. Besok aja. Udah lewat waktunya. Subhanakallah al-muhim pokoknya besok semua harus sudah jadi santri itu dan harus sudah siap maju